Dan kemudian yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah itu sangat banyak sekali perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian adalah orang lain yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari mengambil hadis dari Abu Hurairah. Bahkan disebutkan 800 perawi, baik itu dari kalangan sahabat, bahkan petinggi-petinggi sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Petinggi-petinggi sahabat atau dari kalangan tabi'in radhiyallahu taala anhum. Jadi bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil hadis dari siapa? Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Abbas mengambil hadis dari siapa? Abu Hurairah juga. Kemudian Abdullah bin Umar itu juga mengambil hadis dari Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bayangkan, ini tiga sahabat ini adalah min kibar as-sahabah, dari petinggi-petinggi sahabat yang mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat, Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal kapan beliau itu masuk Islam? Kapan? 7 Hijrah. Rasulullah SAW apa membawa Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Abu Hurairah untuk menerima Islam pada tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-7. Tapi Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa saya tidak ada kata telat untuk belajar. Tidak ada kata telat untuk belajar agama. Tidak ada kata telat untuk belajar agama Islam. Enggak ada. Jadi ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang lagi ikut kuliah ini dan para ikhwan dan akhwat seluruhnya, enggak ada kata telat. Sama-sama kita belajar. Ana membimbing antum, antum juga harus belajar semangat. Kita sama-sama semangat. Kita sama-sama belajar, ana juga belajar dan antum juga belajar. Sama-sama kita nih, kita sama-sama penuntut ilmu. Enggak ada kata senior dan junior, itu enggak ada. Hilangkan dulu itu junior dan senior. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Jadi jangan malu, aduh, aku nih masih junior nih. Dan yang satu lagi jangan merasa aku nih udah senior, sombong dia, jangan. Kita sama-sama thalibul ilmi, sama-sama pelajar, penuntut ilmu, sama. Kita jalan-jalan sama, sama-sama sama-sama semangat. Yang bisa bimbing, saudara yang belum bisa. Yang belum bisa, mari belajar dengan yang bisa. Sama-sama. Gak ada kata telat untuk belajar. Gak ada kata telat untuk belajar. Belajarlah kita dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.